Kalau dia melahirkan anak berapa? Walakumurruhum. Kamu dapat seperempat. Harga mobil 5 miliar. Suami dapat seperempat. Berapa dia dapat? 1.250.000.000. Iya, kalau dia suami yang soleh, istri meninggal, lihat-lihat poster. Penggalangan dana tebar cinta bumi Syam. Datangnya kemari. Pak Ustaz, mana? Sepatu-sepatu yang dibelikan. Mana pampers? Mana bangunan? Ini 1 miliar. Serahkan semua. Mengalir pahalanya kemakam almarhum istrinya. Tapi kalau dia tak pernah kenal agama, tak tahu dia amal jariah yang mengalir. Duit di tangan 100, bukan 100 juta, 1.250.000,000. Yang menangis hanya sebelah kanan saja. Yang sebelah kiri mana yang akan dipinang bulan depan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Anak. Berapa jatah anak? Allah sebutkan dalam Quran dua kali. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Dapat anak 2 miliar. Dulu selalu dibawa ke masjid jami, hadir tausiah, sampaikan ke imam. Ingat dia bahwa anak yang bersedekah untuk ibunya mengalir pahalanya. Datang dia ke masjid Pak Imam. Mana itu bantuan? Berapa yang diperlukan? Dia tanya, Pak Imam, boleh tak tahu bocoran berapa dana yang terkumpul? Kata Pak Imam, cuma 17.621.000 ditambah dengan satu cincin emas. Lalu dia katakan, ini 2 miliar, antarkan ke Palestina, antarkan ke negeri Syam, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ibunya. Tapi kalau dia tak didik agama, duit di tangan 2 miliar, hati sedih galau mudah gulana, karena ibu baru meninggal, langsung dia pergi ke Pekan Baru, masuk ke diskotik, sabu-sabu sampai subuh. Ingat dosanya pun mengalir juga. Oleh sebab itu, mana harta yang ada yang kita bawa mati? Orang Islam bisa bawa harta mati. Dulu kata orang-orang yang bawa harta itu Cina. Kenapa begitu? Orang Cina kalau mati pakai gelang-gelang, subang-subang, pakai rantai, pakai cincin. Ternyata itu pun Cina tahun 70-an. Cina tahun 2013 kalau mati tidak lagi bawa emas, karena takut kuburnya dibongkar maling. Maling sekarang tak takut hantu. Hantu yang takut yang sama maling sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang mengalir sampai ke makam kita. Apa yang mengalir? Yang pernah kita sedekahkan. Adapun yang kita pakai, yang kita makan, itu akan hilang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Harta kau tak banyak. Ya Rasulullah, ya Allah, hartaku banyak, kebunku sejauh mata memandang, emas, perak, berlian, banyak. Kata Nabi, tak banyak. Hartamu cuma tiga. Ma'akalka fa'afnaika, yang kau makan busuk. Wa ma'labisa fa'ablaika, yang kau pakai lap-lapu. Wa matasadaqta fa afaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapu, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Tinggal untuk suami dia akan kawin lagi. Tinggal anak dia kalau dia soleh dia bersedekah berkali-kali. Kalau tidak maka akan hilang lagi, entah kemana tahu kendali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapu. Oleh sebab itu saya mengecilkan yang Bapak ibu kumpulkan 17.620.000 ditambah dengan 6 juta dari jemaahan, 6.342.000 ditambah satu cincin, satu mayam. Tapi kita masih perlu yang lain, karena kita ingin membawa harta ini mati menghadap Allah. Maka mungkin kotaknya sudah penuh, sudah dibuang, tapi ada sorban-sorban. Saya minta sorban ini digelar keliling. Masih banyak yang ingin membawa harta yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bawa pada bapak-bapak, bawa pada remaja, bawa pada ibu-ibu yang mereka tak ingin hartanya hanya dinikmati di atas dunia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kau makan busuk,